السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang hakul zaujah, hak seorang suami atas istrinya, dan masih dalam pembahasan tentang hak seorang suami atas istrinya adalah di mana seorang istri dia berkhidmat melayani mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Dan nasak wala baik tidak dilakukan lagi bahwasanya termasuk dari bagusnya atau baiknya pergaulan muamalah antara suami dengan istri manakala istrinya tersebut dia berkhidmat kepada suaminya melayani mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya serta membantu suaminya dalam perkara-perkara yang dibutuhkan. Adapun tentang hukum seorang istri berkhidmat terhadap suaminya, maka diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang berpendapat wajib bagi seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, dan di antara ulama yang lainnya berpendapat bahwasannya khidmatus zauji 'ala zaujiha, khidmat yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah mustahab saja, tidak sampai wajib. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan pendapat serta adillah dalil-dalil dari para ulama. Dia menyatakan akan wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Di antara para ulama al-mu'asirin kontemporer yang berpendapat wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya adalah as-suyuf as-salasah, tiga masyayikh kibar, yakni Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Ibnu Taimin, dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahumullah ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membaca pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas atau kebanyakan para ulama. Qala Ummu Abdillah Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, wa dhahaba al-jumhur ila annahu mustahabbun. Al-jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya khidmatul zawji ala zawjiha, khidmat yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah mustahab, tidak wajib. Lalu mereka menyatakan li'anna muqtadul abdi al-istimta', li'anna muqtadul abdi al-istimta' faqat. Dikarenakan konsekuensi dari akad nikah, dari akad sebuah pernikahan adalah untuk bersenang-senang saja, al-istimta faqat, hanya untuk bersenang-senang. Seorang suami bersenang-senang dengan istrinya, dan seorang istri bersenang-senang dengan suaminya. Wa 'ala hadha al-qawl Ibnu al-Qayyim fi Zadul Ma'ad ila Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan Ibnu al-Qayyim menyandarkan pendapat ini kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Wa huwa qawlu Ahmad kama ataahu ilaihi Ibnu Qudamah fil Mughni ma'a Syarh al-Kabir. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bagaimana dinyatakan, disandarkan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyatakan bahwasannya ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa qawl Ibnu Hazm fil Muhalla. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Wa ajabu 'an al-adillah allati fiha al-khidmah lidz-zawj. Wa ajabu, dan mereka menjawab dari dalil-dalil allati fiha al-khidmah lidz-zawj yang menyebutkan tentang khidmah yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kasus seperti Fatimah al-Mazkurah huna, seperti kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha binti Rasulullah alaihi salatu wassalam, zawjatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti kisah Fatimah putri Rasulullah alaihi salatu wassalam, istri dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah disebutkan di dalam kitab ini. Bagaimana khidmat pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha terhadap suaminya, sampai-sampai Fatimah radhiyallahu ta'ala anha di dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya, ya sampai-sampai tangannya pun terluka. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sangat kasihan terhadap istrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan Ali radhiyallahu ta'ala anha memerintahkan Fatimah untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta khadim, meminta pelayan yang bisa membantu Fatimah radhiyallahu taala anha atau menggantikan kedudukan Fatimah untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangganya. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengabulkan permintaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian pula kisah dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Hinama kana ta'rifu Zubair farasahu min masafati thulutsai fathah wa nahwu dhalik. Demikian pula kisah dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Kisah dari Asma putri dari sahabat yang termulia, sahabat yang paling mulia, manusia yang termulia setelah para nabi dan para rasul secara mutlak, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah, di mana Asma adalah istrinya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Bagaimana khidmat yang dilakukan oleh Asma terhadap suaminya, di mana Asma radhiyallahu taala anhuma memberikan makan kepada kudanya Zubair radhiyallahu taala anhu, padahal jaraknya sangat jauh, ya sejarak 2/3 farsah wa nahwi dhalik. Nah, أن هذا من باب حسن عشرة بين الزوجين مع أن الأولى عندهم خدمة الزوج. Mereka menjawab, yani jumhur para ulama menjawab adillah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Kata mereka, anna hadza min babi husnil isyrah, bahwasanya yang dilakukan oleh mereka ini hanya termasuk dari bab bagusnya pergaulan bainal zawjain, antara suami dengan istrinya, bukan wajibnya, bukan menunjukkan atas wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya, tetapi mereka adalah termasuk dari suri teladan dan contoh yang patut dicontoh oleh para istri. Jadi mana mereka pergaulannya sangat bagus ya terhadap suaminya, sampai-sampai mereka memberikan khidmat kepada suaminya tersebut. Ma'anal aula indahum khidmatuz zawj. Persamaan bahwasannya al aula indahum, yang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia di sisi mereka, di sisi para ulama yang menyatakan mustahab, yang lebih utama adalah seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Nah, ini pendapat dari jumhur yang menyatakan mustahab. Tetap menurut mereka yang afdol, yang lebih utama adalah seorang istri dia berkhidmat kepada suaminya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, al aula laha fi'lu ma jarat al-'adah fi qiyamiha bihi, li'annahu al-'adah wa la tasluhu al-hal illa bihi wa la tantazimu al-ma'isyah bidunihi. Berkata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, al-aula laha, yang lebih utama bagi seorang istri adalah mengerjakan ma jarat al-'adah fi qiyamiha bihi, mengerjakan sesuatu yang memang secara adat, secara kebiasaan, memang hal itu biasa dilakukan oleh para wanita, oleh para istri. Li'annahum 'adat wa la tasluhul 'an wa la tasluhul hal illa bihi. Karena yang demikian itu adalah adat, kebiasaan, ya di mana keadaan itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan adanya adat yang berlaku di daerah tempat. Dan kehidupan itu tidak akan teratur tanpa adanya adat. Nah, sehingga kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang lebih utama adalah kembali kepada adat, di mana seorang istri dia mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu pelayanan yang memang biasa dilakukan oleh wanita, yang biasa dilakukan oleh seorang istri ya di daerahnya, di masyarakatnya ataupun di negerinya. Nah, Ikhwanikuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yakni khidmatuz zawjah ala zawjiha, pelayanan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, di mana perkara ini adalah perkara yang akan membawa rumah tangganya menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah, menuju rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, manakala seorang istri dia memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun, memiliki perangai yang bagus dan pelayanan yang luar biasa ya terhadap suaminya. Maka wahai para istri, apabila kalian melakukan khidmat terhadap suamimu dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, selain engkau akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka engkau juga akan mendapatkan ridha suami, dan itu akan membawa dirimu insyaallah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ke dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Sehingga seharusnya seorang istri dia memiliki sifat peka dan kewanitaan yang memang ketika dia menjadi istri atau sudah menjadi istri, maka hendaknya dia mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa atau pelayanan-pelayanan apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Nah, misalnya yakni dengan memberikan pelayanan kepada suaminya, ia berupa mencucikan bajunya misalnya, atau memasak makanan untuknya, atau memberikan minum manakala suaminya datang, atau membantu kesulitan-kesulitan yang ada pada seorang suami. Ya, sehingga jadi langkah wahai para istri sebagai penolong, sebagai penghibur ya bagi suaminya. Ya insyaallah ta'ala, ya perkara yang seperti ini akan menjadi baik ya di dalam kehidupan rumah tanggamu. Sehingga jangan sampai seorang istri ya kemudian dia melimpahkan pekerjaan-pekerjaan yang secara adat, secara kebiasaan itu dilakukan oleh seorang wanita, kemudian dia limpahkan kepada suaminya tanpa ada kebutuhan atau tanpa ada alasan yang dibenarkan. Apalagi sampai seorang istri dia berani memerintahkan suaminya untuk melakukan ini dan itu dari pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh seorang wanita. Ikhwanikuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini perkara yang ketujuh dari hak seorang suami atas istrinya. Nah, kemudian perkara yang kedelapan, di antara hak seorang suami atas istrinya, alla tas'alahu talaq fi ghairi ma ba'd. Qala Imam Abu Dawud haddatsana Sulaiman bin Harb حدثنا حماد عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي أسماء عن ثوبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة ألا تسأله الطلاق يعني seorang istri tidak meminta talak kepada suaminya غير ما بعد, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan atau tanpa ada permasalahan apa-apa. Qala Imam Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sampai kepada sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ai mamra'atin sa'ala zawjaha at-talaq fi ghairi ma ba'at fahramun 'alayha ra'ihatul jannah." Istri mana saja yang minta kepada suaminya talak, minta cerai kepada suaminya tanpa ada permasalahan apa-apa, tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan, faharamun 'alaiha ra'ihatul jannah, maka diharamkan baginya semerbak bau wangi al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadis isnaduhu sahih. Hadis ini sanadnya adalah sahih. Qanikidin rahmanu rahmakumullah jami'an. Ya, sehingga bagi para ummahat, bagi para istri, berhati-hatilah kalian dari meminta talak ya kepada suami kalian. Janganlah bermudah-mudah mengucapkan ceraikan aku, talaklah aku kepada suaminya. Ya, terutama ketika memang tidak ada permasalahan apa-apa, tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat ini, kemudian dia bermudah-mudah di dalam minta talak kepada suaminya. Karena barakallahu fikum, yang namanya ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci, ikatan yang kuat, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga jangan sampai engkau memutuskan atau bermudah-mudah memutuskan ikatan pernikahan tersebut ya tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga datang ancaman dari hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, wanita mana saja, istri mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya masuk atau haram baginya untuk mencium bau semerbak wanginya al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanikidin rahmanu rahmatullah jami'an. Di dalam permasalahan at-talak, permasalahan talak ini adalah permasalahan yang sangat urgen, sangat penting untuk diketahui oleh para suami dan para istri. Sekali lagi, bahwasannya permasalahan talak adalah permasalahan yang sangat penting diketahui ilmunya oleh seorang suami dan istri. Karena namanya kehidupan rumah tangga, dan kita tidak berharap yang demikian, ya terkadang terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan. Namanya kehidupan pertama, mungkin kehidupan yang begitu indah. Ya kan, tetapi setelah melewati hari-hari dan hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, kemudian dia memang membutuhkan perkara ini, yakni at-talak, maka sesungguhnya at-talak bukan merupakan perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hukum daripada talak ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan. Terkadang hukumnya adalah mubah, terkadang hukumnya adalah makruh, terkadang hukumnya adalah mustahab bagi seorang suami untuk mentalak istrinya, bahkan terkadang hukumnya wajib bagi seorang suami untuk mentalak istrinya, dan terkadang pula hukumnya haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Sehingga perkara-perkara seperti ini seyogianya seharusnya untuk dipelajari oleh seorang suami terkhusus sebagai pihak yang memegang talak. Sebagai gambaran secara global dari permasalahan talak, karena kita mendengar berbagai macam permasalahan-permasalahan ini muncul, ya di mana setelah diteliti secara syariat, ternyata talak yang dilakukan oleh seorang suami adalah talak yang bid'ah atau talak yang tidak sesuai dengan syariat, yang melakukan kebid'ahan di dalam mentalak istrinya. Maka ketahuilah bahwasanya perkara talak itu ada dua. Ada talak yang sunni, ada talak yang sunni, dan ada talak yang bid'ah. Ada talak yang bid'ah. Yang dimaksud dengan talak yang sunni adalah as-salat alladzi waqa'a 'ala al-wajh al-mashru' alladzi syara'ahu Allah wa rasuluhu. Wa dzalika bi an yutalliqaha talqatan wahidatan fi dhuhrin lam yujami'ha fihi wa yatrukuha hatta tanqadhi 'iddataha. Fa hadza talaqul sunni min jihatin 'adad. Nah, yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak alladzi waqa'a yang dilakukan alal wajh al-mashru' sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa dzalika bi an yutalliqaha talqatan wahidah, yakni dengan cara dia mentalak istrinya dengan satu kali talak. Dia mentalak istrinya dengan satu kali talak, tidak langsung dua ataupun tiga, tetapi dia mulai dari talak pertama. Fituhrin lam yajmi'ha fihi, dia mentalak istrinya ketika istrinya tersebut dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, lam yajmi'ha fihi, yang dia belum menjimai istrinya. Dalam keadaan suci dan belum disetubuhi oleh suaminya. Wa yatruku hatta tanqadhi 'iddataha, kemudian dia membiarkan istri tersebut sampai habis masa iddahnya. Ini adalah talak yang sunni yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia mentalak istrinya satu kali talak, tidak dua ataupun tiga. Kemudian dia mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci. Misalnya setelah haid, kemudian istrinya dalam keadaan suci, maka dan dia belum menjimai istrinya, belum bersetubuh dengan istrinya, maka dia boleh untuk mentalak istrinya. Ini maksud mentalak istrinya dalam keadaan suci dan dia belum berjima, bersetubuh dengan istrinya tersebut. Kemudian dia terus membiarkannya sampai habis masa iddahnya, maka ini jatuh talak padanya. Nah, kemudian talak yang kedua adalah talak yang bid'i, talak yang bid'ah. Wa'alladhi yuqimu sahibuhu 'ala al-wajh al-muharram, adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami 'ala al-wajh al-muharram, dengan cara yang diharamkan di dalam syariat. Wa dzalika bi an yutalliqaha thalathan bi lafdin wahid, yakni dengan cara dia mentalak istrinya tiga dengan satu lafaz. Dengan satu lafaz, saya talak kamu dengan talak tiga langsung. Ini adalah talak yang beda ini. Al-talliquha wa hiya haidun aw nufasa, termasuk talak bid'i pula ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan istrinya tersebut itu haid, haid atau nifas. Ini tidak boleh, haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas. Aw yutalliquha fi dhuhri wa hiya fihi wa lam yatabayyan hamluha. Demikian pula ketika dia mentalak atau dia mentalak istrinya fi dhuhri wa hiya fihi, di mana istrinya habis dia setubuhi, habis dia jimai, dan belum jelas kehamilannya. Ya, ketika sudah suci, habis haid, habis nifas, sudah suci, kemudian seorang suami dia bersetubuh dengan istrinya, dan belum jelas apakah istrinya itu hamil atau tidak, maka haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Nah, karena tidak jelas apakah istrinya tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Kalau sudah jelas kehamilannya, maka boleh bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Nah, yang mentalak istrinya yang dalam keadaan hamil itu boleh, termasuk dalam talak yang sunni. Nah, justru yang tidak boleh ketika belum jelas. Sudah datang waktu suci, kemudian seorang suami menggauli istrinya, dan belum jelas apakah istrinya itu hamil atau tidak, maka haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Nah, wajib. Jelas ya, Muslim? Nah. Kemudian perkara yang ke-9, hak seorang suami atas istrinya. Annahu idza mata 'anha tahiddu 'alayhi 4 ashhur wa 10. Qala Allah Ta'ala: "Walladheena tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir." Bahwasanya apabila suaminya meninggal, maka wajib bagi seorang istri untuk beriddah. Beriddah, yakni berkabung dengan meninggalkan berhias dan bersolek. Dan tidak menerima pinangan. Nah, pinangan dari orang lain. Tidak memakai wewangian, tidak berkolek, tidak berdandan yang menarik perhatian bagi lelaki lain. Maka apabila seorang suami dia meninggal dunia, maka istrinya wajib untuk beriddah, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 234. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, para suami, kemudian mereka meninggalkan para istri, maka hendaknya para istri dia menangguhkan dirinya melakukan iddah, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila sudah habis masa iddahnya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, ini adalah ilmu yang sangat penting. Dikarenakan kehidupan rumah tangga adalah bukan kehidupan yang abadi. Pasti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Apakah istri kita dahulu atau suami kita dahulu? Atau bersamaan dua-duanya? Nah, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap jiwa pasti akan mengalami maut. Dan begitu indah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sempurna ia mengatur segala perkara yang membawa kemaslahatan kepada hamba-hambanya. Di antaranya yakni syariat iddah bagi seorang istri ketika ditinggal oleh suaminya. Qala Al-Hafiz Ibnu Katsir fi Tahqiqil Walid rahimahullah, hadza أمر من الله للنساء التي يصاف عنهن أزواجهن أن يعتدن 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. Nah, Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan tahqiq Syekh Mukbil rahimahullah, ayat ini di dalamnya terkandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar mereka melakukan beriddah atau beriddah, menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wahadal hukmu jasman zaujat al-mankul bihinna. Dan hukum ini mencakup seorang istri yang telah digauli atau telah dicampuri atau telah disetubui oleh suaminya, atau mencakup pula seorang istri yang belum dijimai, ya seorang istri tetapi masih perawan. Mungkin tidak? Mungkin. Nah, ba'da akad nikah, ia belum sempat melakukan jima, kemudian suaminya meninggal. Nah, ini namanya seorang istri yang ghairul maskul, yang belum dicampuri. Maka iddah ini berlaku baik bagi istri yang sudah dicampuri oleh suaminya atau yang masih perawan yang belum dicampuri oleh suaminya. Dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan ijma, kesepakatan para ulama. Nah, فَمُتَّنَدُهُ فِي غَيْرِ مَقْتُلْ فِيهَا أُمُمُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Dan sandaran, pegangan ataupun landasan bahwasannya iddah ini berlaku pula bagi seorang istri yang belum dicampuri oleh suaminya, sandaran mereka adalah keumuman ayat yang mulia ini yang tadi kita bacakan, yakni walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhara. Dan mereka meninggalkan istri-istri. Di sini disebutkan secara umum para istri, baik istri yang sudah disetubui oleh suaminya atau belum disetubui oleh suaminya. Nah, karena seorang wanita menjadi istri bagi suaminya dimujarat akad, ya dengan semata-mata akad, maka seorang istri, seorang wanita sudah menjadi istri bagi suaminya. Nah, ini sandaran, yakni iddah berlaku pula bagi seorang istri yang belum dicampuri oleh suaminya adalah keumuman ayat yang mulia ini. Apakah ada di dalam hadis? Ada. Wahada hadis alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunan wa sahahahu at-Tirmidzi. Demikian pula hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahlus sunan dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Ibnu Mas'ud su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan famat 'anha wa lam yadkhul fiha. Bahwasanya Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang suami yang menikahi, atau seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, kemudian suaminya tersebut meninggal dalam keadaan dia belum menjimai istrinya dan belum memberikan mahar kepadanya. Fatarajjadu ilaihi miraran tidzalika faqala. Kemudian berkali-kali Ibnu Mas'ud ditanya tentang permasalahan ini. Kemudian beliau menyatakan, aku lufiha dirahi fa innya kusawaban fa minallah wa innya kukhattaan fa minni wa minasyaitan. Aku berpendapat tentang pada permasalahan itu dengan rahi, dengan akalku, yakni dengan jalan istihad, dengan istihad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Apabila istihadku benar, maka itu datang dari Allah, dan apabila istihadku salah, maka itu datang dariku dan juga dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari istihad yang keliru tersebut. Maka jawaban beliau, la sadaq kamilan. Baginya mendapatkan mahar yang sempurna. Yang mendapatkan mahar yang sempurna. Wa fi lafdin laha sadaqu mithliha. Atau dia mendapatkan mahar yang yakni sodak mitel, mendapatkan mahar mitel. Pernah mendengar gak mahar mitel? Ya mungkin. Nah, yakni di mana ketika seorang suami dia menikahi istrinya, atau seorang laki-laki dia menikahi seorang wanita kemudian belum menyebutkan maharnya dan suaminya tersebut keburu meninggal, maka bagaimana maharnya? Maka maharnya disebut oleh para ulama dia diberikan dengan shadaqah mitsal, dengan mahar mitsal, yakni mahar yang biasa yang ditentukan oleh al-hakim, ya, dengan memberikan mahar tersebut dengan diserupakan atau disamakan dengan karis kerabat yang kurang lebih sama statusnya dengan wanita tersebut. Apakah itu ibunya, atau kholahnya, atau bibinya, ataupun saudarinya. Ya, sama dalam hal hartanya, ataupun dalam hal kebagusan kecantikannya, ataupun dalam hal adabnya, ya misalnya, ataupun dalam hal apakah dia perawan atau janda, biasanya berapa mahar yang diberikan kepada ibunya ataupun bibinya perempuan tersebut ataupun saudari-saudarinya. Ini ditentukan oleh al-hakim. Manakala tidak ada karib kerabatnya, ya barakallahu fikum, maka mahar wanita tersebut disamakan dengan mahar kebiasaan atau keumuman dari wanita di negerinya ataupun di masyarakatnya atau di kampungnya. Ini namanya mahar besar. Nah, wala aqta wala syatata, tidak ditambah, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Wa 'alaiha al-iddah, dan wajib baginya untuk beriddah, menjalani masa iddah, yakni dengan beriddah berkabung, ya, dengan meninggalnya suami tersebut. Walaha al-mirats, dan dia juga mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Nah, faqama na'il min yasar al-asjahi faqala, maka berdirilah na'il min yasar. Disebutkan dalam catatan kaki qala al-walid hafidhahullah fi ta'liqihi 'ala Ibn Katsir sawabuhu Ibn Sina' kama fi Tuhfatul Asyraf, yang betul bukan Ma'kil bin Yasar tetapi Ibn Sinan. Ibn Sinan namanya adalah Ma'kil juga, Ma'kil bin Sinan, bukan Ma'kil bin Yasar. Nah, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadhihi fi buruh binti Wasif fasariha Abdullah bidzalik farahan shadidan, maka berkata Ma'kil bin Yasar atau Ma'kil bin Sinan, Ma'kil bin Sinan yang betul, aku mendengar Rasulullah SAW menetapkan seperti apa yang kau tetapkan kepada buruk bintu Wasif, kepada buruk pakai ain bukan pakai kaf, kepada buruk bintu Wasif, maka Abdullah bin Mas'ud gembira, ya, dengan kegembiraan yang sangat sangat gembira ketika pendapatnya peristihatnya benar sesuai dengan apa yang dikutuskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, yang terakhir sedikit, wala yakuti min zalika ila al-mutawaffa anha zawjuha wa hiya hamilun fa inna iddataha huwatin hamli walau lam tamkut ba'dahu siwa lahdatin li'amumi qalihi ta'ala wa ulatil ahmad ajalahunna ayyallahu hamlahun, dan tidak keluar dari batasan itu. Jadi siapapun wanita tersebut, baik yang masih perawan ataupun sudah menjadi janda, ya, untuk dia beriddah selama 4 bulan 10 hari, kecuali seorang istri yang dia dalam keadaan hamil. Seorang istri yang dalam keadaan hamil. Jadi ketika suaminya meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, maka iddahnya biwat'il hamli, yakni selama atau sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Ya, meskipun tidak berselang lama, ya, setelah suaminya meninggal, ya, selang berapa menit atau selang berapa hari kemudian dia melahirkan, ya, maka itulah akhir dari masa iddahnya. Li'umumi qawli ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah, wa ulatil ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahun, wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Nah, karena di antara hikmah masa iddah ataupun iddah yang selama 14-10 hari karena dia khawatirkan seorang istri atau seorang wanita dia hamil. Dia belum jelas kehamilannya. Sehingga membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuktikan kehamilannya sampai janinnya itu bergerak dan ditiupkan ruh padanya. Ya, ada pun seorang wanita yang dia sudah hamil dan sampai melahirkan masa, maka tidak ada keraguan lagi ya bagi wanita tersebut. Ini di antara hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.